ilahi illallah fa subhanahu wa ta'ala, mongko maha suci Allah ta'ala, kelawan maha suci Allah ta'ala. Ya dadi subhana iku masdar sing fa napa amile dibuang usabbihu subhanallah. Mulane gres subhanallah langsung nasab napa? Fa subhanahu maha kelan suci Allah ta'ala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan ya Allah iku raja sing aujata kang wujudna sapa Allah nurun nabihi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah. Qabla yahlu ka sedurunge gawe sapa wa adama ing adam minatini sanging lemah sifate adam. Jadi dadi minati ini boten takluk teng Kanjeng Nabi Muhammad, lalu ke teng budi Adam. Mergo nak materi nabi saking nur, paham nggih? Nak materi Adam minatin, sing Adam mau minati ini saking tanah al-lazibi kang lengket. Cara kene tanah liat itu sing lengket. Iya mesti ya kaya manusa kok pasir ya ribet, Bro. Ya misalnya kowe mateni ini kok pasir turu cebok pecah kabeh. Jadi materimu kok tanah sing apa? Liat. Mulane nak tiba iku ya ucek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh. Wa aradolan mintokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi. Fa apa mempertontonkan sapa Allah. Wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu in keunggulane kanjeng nabi alal asya. Kelebihannya nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho ngeling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan. Mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro, terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus nah, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro. Misalnya seperti itu. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu. Faham ya? Faham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qabla Nabi. Tapi hakikatnya wujudat di Nabi. Dibuat karena Nabi. Ya yes, kira-kira gitu lagi kamu. Mohon kalau wajah tak terus ini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Niki kula nate dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kula ngaji berjanji kan ndibak ngene iki ndibak. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi-mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya mau macani sampean khatam bengak-bengak wis pokoke iklan apa? Iklan. Ila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuh nopo ngene. Dadi Allah ini Allah ada dialog lah. Apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal, iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jurandikan ini di dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa? Pertanyaannya ini analogi, analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih ngamane ngeten ta? Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong ndekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa. Skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji terus pindah turu sangko omah pindah ning pondok, mondok di bangkon ngarit, macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mbalek, ono sing mondok ben jaduk, ya pirsa kabeh. Ana ra kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambut e gondro aku perso kabeh. Iku wis perso kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso nikmate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondro mergo jaduk. Nah saiki ben diarani jaduk. Gondro. Dhisik nek ana wong gondro iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondro dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku jadi lagi cilik kulo, no no wong jaduk, aku terkenal rambutnya aku rata tedas dipotong akhirnya. Jadung. Kaya radus dhisik mitose ngono. Aduse pendak sing Robin jadung. Ya iki ya ora pancen males. Rugi pokoke niru-niru wong dhisik ku rugi. Paham kok terus nang. Jadi sebetulnya malaikat tuh tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakno Allah, iku malaikat takok. Ya Allah, apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, iku mangane iki banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Dadi kila den dawuhno maksudnya dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula takik tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rilek. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu ta Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk lho. Adamu kola jawab sapa Allah? Adamu ta Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unwilu. Ngekei ingsun hu ing Adam aklal marotibi ing duri-duri derajat. Ora-ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora-ora Adam. Ila didawono huwa nuhun apakah nur itu no? Kola jawab sapa Allah? Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wayah liku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qorib lan kerabat sing masyhur ge Kan'an mbek bojone napa Kan'an mbek bojone dadi sing takok yo bali lo malaikat yo men takok nah mboten Adam napa Nuh niku ora Nuh dhewe wis selamat yo mergo Nur Muhammad. Paham tuh. Napa tuh ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel aja takut. Paham, dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno. Masuk malaikat wis kadung takok iki brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora dekne nebak-nebak sik. Ah, sonone malaikat iki ribet, malaikat iki kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong jo kowe kualat nek iso. Lha takok kok. Gusti, lawol gitu tebak-tebakan nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa nur sing spesial, ala sakil arsi. Karena nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone nabo soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, nur niku sinten? Nak takok sinten to kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Kak jaran Adam itu barokah nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora Nuh dhewe slamet barokah nur iku. Irung dijawab nak jenenge Nur Muhammad. Nak ngoten Ibrahim. Kak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to Gusti? Ora menebak lho. Duh ribet e malaikat. Ya ribet sing sampeyan nak golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sopo? Aku ora wani golek iki ketemu karena akhire tuntas. Nah ulama dikei ha. Dadi ulama sampeyan niku nak pin bus warga mbek pangeran dikei ha. Kon mlaku-mlaku sik apa? Kon mlaku-mlaku sik. Semena aku rada rencana gule ikwe ribet, ribet. Kila dan takok no pengen ini. Hua Ibrahim. Nah boten Nuh. Pertama Adam ya. Nah boten Adam, boten Nuh. Berarti niku Ibrahim. Ola dawa sopo apa ora yo ora Ibrahim. Ibrahim uti Ibrahim bi sebab Nur. Ya maksudnya Nur Muhammad. Tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bi kelawan Nur. Iku taku mu dadi jumeneng atau dadi eksis apa hujah tu hujah Ibrahim ala ubadil asnam yang atasnya para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora yo ora Ibrahim. Aku cek eling mbamun antang no ngeten. Ora yo ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iku so pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud yo barokah nur iku. Cek bantai, kila wa Musa, nak ngoten ora Musa. Dadi malaikat ngono kok ono. Nek mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok nek nemu menggurui sithik lho maksud e dene kan. Wah, nggih berarti Musa Gusti ngono dadi dene sik. Ah, seri. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku yo nak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki khabibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhot. Yo nak Musa serontok member tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhot. Musa iki sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nak ngoten nggih Isa. Tapi ning kene jelas ra ono kowe, gak ono. Wis gak mungkin mlebu. Gak mungkin. Kila wa Isa qala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing ngekei berita gembira sapa Isa bi Nur Muhammad. Wa wa ta nur iki bene den buwatihi ning ngarepe kenabian Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa yo ora Isa tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah di ya. Paham nggih? Dadi kis mirip wa wa bene den buwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat itep ambek wong. Lha iku jenenge apa? Wa mubasyirum bi rasuli yati mim ba'dismuhu Ahmad. Lha iki lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqor ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa? Hu eng iki landur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asoba yo ikatan, maksudnya ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mulut nebak nih, mun mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tenur nabi niku nabi istakhror tu kang milih ingsun ing nabi min lu ayyim ni ghalib sangka turunan lu ayyim bin ghalib. Lah nabi iku ya mutu kamudut sapa abuhu abai nabi wa umulan ibune nabi wa yafulu lan rumat ing nabi sapa jadduhu mbae nabi summa amuhu mongko nuli pamane nabi asyakiku abu Talib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan lu ayyim ni ghalib mane iku mbae nabi. Terus sejarah piye nabi abai kapundut ibu e kabundut terus dirumat bae bareng bae kabundut diruman kamane terus diumat koyo kowe-kowe sing arep-arep syafaate dadi menak diterusno Gus diumat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon ta aja ra gelem kon ki amul ra gelem tapi tetep arep-arep syafaat alhamdulillah cek percaya syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadi yo bener sithik bener nemen-nemen gitu ra bakat wis pokoke cek yo dadi iki cerita niki sanad dadi lepas dari banyak Islam modern, Islam-Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir manjen Nabi duwe bapak, duwe mbah di buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua amlane ono barang binadzuril aini ono dari hakikat. Ya contoh paling gampang kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau ngarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau ndak mau kan harus menyebut Mbah Zuber, nyebut Mbah Karim, nyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu, Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Eh mau tidak mau kan, Nabi mau ganti. Bumi kan, akhirnya Allah gak bumi, si. Tapi tetap Nabi mahalu nadzirillah. Sing dadi pertimbangan utama. Nah, itu benarnya ada ilmu dohir, ada ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasangan. Itu. Tapi sing terangno aja kuwi kok bolet mesti bulan ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rung paham tenan wis pokoke Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ke iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arung sing terangno tenanan wis pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Kila wa adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, wong. Maksude pius manani de pokoke ono. Kila wa adam. Ya dadi huwa adam ya huwa adam kan ini bentuk pertanyaan. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah memang gitu. Huwa adam ya huwa adam. Ayo dong waca-waca kila wa adam. Gentiran. Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi. Kila huwa Adam qala Adam. Kila huwa Adam terus waqaf terus qala. Kila huwa Adam qala Adam bihi uniluhu ala al maratib. Kila huwa Nuh Qala nuhun bihi anju minal ghoraki wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Jadi usahana nggih maose diwaqofno satu-satu. Qila huwa Adam. Mergo kok ile iku as-sa'il napa? Kok ile niku as-sa'il penanya. Terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling gak ibu-ibu paham ya. Kowe macane qila huwa Adam waqof napa? Terus qala ben keren napa? Qila huwa Ibrahim, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala umbadil asnami wal kawakib. Qila huwa Musa, qala Musa khuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimu wa mukhatib. Qila huwa Isa, qala Isa yubashiru bihi wa huwa bayna yaday nubuwatihi kal hajib. Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albastahu khullatal waqar wa tawajjatahu bitijanil mahabatil wal iftikhar fanasharta ala rasihi al asaib qala huwa nabiyyun istakhartuhu min ayyibin ghalib yamutu abuhu wa ummuhu wa yanfuluhu jadduhu thumma ammuhu shakiku abu talib. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.